إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, masih dalam bab Fadlut Tauhid wa ma yukafiru minad dunub. Dan kita sampai pada pembahasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, ajarkan saya, ajarkan aku sesuatu di mana aku dengan sesuatu itu mengingat engkau dan berdoa kepada engkau dengannya. Allah berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Musa, ya Rob, setiap hambamu atau semua hambamu mereka mengatakan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh serta para penghuninya selain diriku, dan bumi yang tujuh, berlapis tujuh, berada dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, timbangan ada dua kifah, maka akan lebih berat timbangan yang terdapat di atasnya la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim, serta Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah, mungkin di kitab yang antum miliki, ya, di fihrisnya, di catatan kakinya, di situ ada disebut, ya, siapa saja yang meriwayatkannya, di antaranya Ibnu Hibban, Al-Hakim, kemudian disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga oleh Al-Baihaqi, ya, dan juga Al-Haitsami, dan juga Abu Ya'la dan yang lainnya. Ya. Kemudian disebutkan di situ, ada tidak di situ di kitab antum di footnote-nya? Ada, ya. Di situ ada rawi namanya Darraj, ya. Darraj Ibnu Sam'an Abu Samh, ya, Abu Samhi, dikatakan dhaif. Hal ini ulama memang berbeda pendapat, ya. Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan, sementara Imam Ahmad dan Abu Dawud mendhaifkan. Ya. Rawi yaitu Darraj Ibnu Sam'an Abu Samhi meriwayatkan dari Abil Haitsam, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Kita dudukkan dulu hadis ini. Pertama, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa sanad dari Ibnu Sam'an, ya, Darraj Ibnu Sam'an Abu Sam'i, dari Abil Haitham, dari Abi Sa'd Al-Khudri, sudah dikatakan sanadnya dhaif. Sementara Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah keduanya. Sehingga Ibnu Syahib mengatakan thiqah, ya. Disebutkan dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal oleh Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jarjani yang wafat tahun 277, ya. Di sini letak perbedaannya. Imam Ahmad dan Abu Daud mengatakan dhaif, ya, riwayat dari disebut di situ Darraj. Ibnu Sam'an Abu As-Samhi dari Abi Al-Haytham, Al-Haytham dari Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan dhaif oleh siapa? Oleh Ibnu Abu Daud sama Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya, sementara Ibnu Hibban dan Hakim mengatakan sahih, ya. Ibnu Hajar juga pada riwayat mengatakan sahih, ya, karena Yahya bin Ma'in mensikokkan keduanya. Tapi ketika berjumpa riwayat dari dua orang tersebut dikatakan lemah. Allahu a'lam bissawab. Di sini penulis menyebutkan dan membawakan hadis ini, ya. Namun kalau kita lihat ada syahid pada sebagian, ada syahid juga pada sebagian. Perhatikan hadis ini, ya. Perhatikan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Musa berkata alaihi salam, "Ya Rabbi, ajarkan aku sesuatu yang aku dengannya berzikir atau mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya." Ya, jadi ini zikir dan doa. Apa? Firman Allah, "Qul ya Musa," ucapkan, katakan, bacalah wahai Musa, "La ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian Nabi Musa tanpa menganggap itu ringan, tanpa menganggap kalimat itu remeh, tapi beliau ingin yang lebih daripada itu. Nanti kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, apa katanya? "Ya Rabb, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan doa tersebut. Mengucapkan la ilaha illallah." Maksudnya ingin yang lebih daripada itu. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. "Wahai Musa, seandainya 7 langit dan yang penghuninya selain diriku." Nanti selain diriku ini kita bagaimana penjelasannya, ya. Itu selain Allah Ta'ala, terkait dengan asma wa sifat Allah di langit. "Dan 7 bumi berada di kifah." Kifah itu bagian timbangan. Timbangan ada 2 bagian. Apa namanya itu? Apa namanya? Daun, ya, daun timbangan. Kifah daun timbangan. "Dan la ilaha illallah di kifah yang lain, maka malat bihinna la ilaha illallah." Maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Akan lebih berat, ya. Misalnya ini 7 langit, 7 bumi dan penghuninya. Ini la ilaha illallah lebih berat. Ya, ini. Jadi bagian pertama tentang zikir dan doa la ilaha illallah. Bagian terakhir tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan hadis ini diperselisihkan tadi oleh para ulama, ya, dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, ya, oleh Abu Ahmad Abdullah, ya, bin Adi Al-Jarjani yang wafat 277, ya. Di situ beliau mengatakan Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Karena sanadnya tadi disebutkan di kitab antum di Fihrisnya ada Darraj Ibnu Sam'an Abu Samhi, disikohkan oleh siapa? Oleh Yahya bin Ma'in. Namun ketika berjumpa ini, ya, ulama mengatakan dhaif. Tapi di sini Ibnu Hibban dan Hakim disepakati oleh Dhahabi sahih. Di sini perbedaan para ulama. Sehingga kita misalkan seandainya ambillah yang dhaif, ya, lemah sanadnya. Bagaimana kita ambil syahidnya tentang doa la ilaha illallah, tentang doa La ilaha illallah. Karena di sini minta diajarkan sesuatu di mana aku mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan apa? Diajarkan la ilaha illallah, ya. Yang kita baca dan Al Hakim, ya. Disepakati kesahihannya oleh Adz-Dzahabi. Sebagai syahid, hadis Abdullah bin Abbas tentang berdoa dengan apa? La ilaha illallah. Nah, nanti di sini ada zikir, ada doa. Apa hubungannya zikir dan doa? Di dalam penjelasan Syekh Utsaimin jelaskan. Kita dudukkan dulu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati. 340. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa ketika dalam keadaan al-karb, yaitu dalam keadaan sulit. Apa? La ilaha illallah. Di sini ada la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Adapun di Sahih Muslim lebih panjang lagi, ya. Dengan membawa syahid yang lain. Hadis al-Karobi mithli hadis Mu'ad ibni Hisham an abihi an Qatadah ghairu annahu qala rabbus samawati wal ardhi, wa fi riwayah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala fa dzakara bimithli hadithi Mu'ad an abihi wa zada mahunna la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Kurang lebih sama, ya. Bisa dilihat, ya, 2730. Nanti tolong dicari, ya. Ini, ya, untuk apa? Kan antum bawa kitabnya. Sementara Syekh mengatakan, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Kemudian yang memberikan taklid, ya, di catatan kakinya, di sini memang tidak disebut, ya. Di situ riwayat Ibnu Hibban al Hakim disahihkan oleh al Hakim dan disepakati oleh Dzahabi, dimujuk al Baihaqi dan yang lainnya, ya. Kemudian disebut namanya ada Darraj Ibnu Sam'an, ya, Abu Samhi, ya. Ada sebutan tadi saya sebutkan kitabnya, yaitu Al Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Nah, di situ sebut nama ini, ya, disikuhkan oleh Yahya bin Ma'in, termasuk juga Abul Haythamnya. Intinya ada perbedaan ulama dalam masalah tasih hadis, ya. Nah, ketika bertemu berdua riwayat dikatakan dhaif sanadnya oleh siapa? Oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ya. Kalau di Al-Kamil saya lihat hanya Imam Ahmad saja, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat syahidnya hadis Ibnu Abbas di mana Nabi berdoa dengan hadis tersebut dengan la illallah. Sehingga kita berdoa dengan la ilaha illallah ada riwayatnya. Yang kedua bagian akhir, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan. Kemudian 7 langit dan 7 bumi serta penghuninya ditaruh di daun yang lain, maka akan lebih berat. Nah, itu sebagai syahidnya hadis apa? Hadis bitoko, ya. Sebagai syahidnya hadis bitoko, yaitu hadis Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya. Disahihkan oleh Syekh Albani, ya, dalam Sahih Ibnu Majah, ya. Yang berbunyi sama ala rusul khalaik fa yusharahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar thumma yaqulu azza wa jalla hal tunkar min hadza syai'an فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون ثم يقول ألك عن ذلك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول إلى آخر الحديث ya, yang disimak di hadis terakhirnya فَتُدْعُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفَّهِ وَالْبِتَوْقَ فِي كَفَّهِ diletakkan lembaran-lembaran dosa-dosa anak Adam tadi di timbangan, di daun timbangan, kemudian diletakkan bitokoh yang terdapat لا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ di kifah yang lain فَتَوْشَتِ السِّجِلَّاتِ daun timbangan yang penuh dengan dosa-dosa manusia itu rendah, sementara ini berat kalimat la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab. Di sini memberikan syarahnya, meskipun ada catatan kaki, di situ ada lemahnya. Lemahnya di sini sudah saya jelaskan tadi, pertama itu ulama khilaf, beda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Seandainya pegang yang sahih selesai. Kalau bagi yang dhaif, nah ternyata di sisi rawinya tadi, seandainya memegang yang dhaif, ya, maka apa? Ya kita kembali kepada syahid yang ada. Tadi sudah sampaikan syahid pertama hadis Abdullah bin Abbas, yang kedua syahid Abdullah bin Amr. Ya. Nah, kita lihat sekarang penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Qauluhu qala al muallif, al-muallif di sini maksudnya muallifu al-qaulul mufid. Kalau ini muallif, muallif kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa kata Syekh Utsaimin? Adzkuruka wa ad'uka bi, adapun sabda Nabi, adzkuruka wa ad'uka bihi sifatun li syai'in. Ini sebagai sifat ya, bagi sesuatu. Ini dalam bahasa Arab. Di sini kan ada fi'il amr, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka. Nah, ini bisa menjadi sebagai jawabul amr. Ya, berikan saya sebotol air. Nah, ada jawabnya, aku berikan kamu seekor kambing. Wah, enak sekali. Jawabnya yang namanya jawabul amr. Nah, di sini bukan jawabul amr tapi sifat. Sifat dari apa? Dari syai'an. Ya, kalau jawabul amr seakan-akan barter naudzubillahi min dzalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ajarkan aku ini, maka aku akan berdoa padamu. Tapi bukan sebagai jawabul amr, tapi apa di sini? Sifatun li syai. Kenapa? Ini nakirah ya. Ya Rabbi alimni syai'an. Alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah ajarkan aku sesuatu di mana, kalau bahasa kita, di mana dengan sesuatu itu aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Paham maksudnya di sini? Ya, mungkin yang belajar bahasa Arab insyaallah paham ya. Tapi bisa dua, makanya beliau jelaskan di sini ya. Walaisat jawabat talabi, bukan jawab at-talab, jawabul amr, jawab tuntutan. Nabi Musa minta kepada Allah, ya yatlub minallah, minta kepada Allah, diajarkan sesuatu. Kemudian dijawab, kalau engkau ajarkan ini, aku akan ingatmu. Tidak, bukan itu. Ya, laisat jawab tolak. Fa Musa alaihi salam talaba syai'an yahsulu bihi amran. Maka Nabi Musa di sini alaihi salam minta kepada Allah sesuatu, di mana dengan sesuatu tersebut menghasilkan dua. Al-awwalu dzikrullah wasani du'auhu. Jadi beliau minta sesuatu pada Allah yang menghasilkan dua perkara penting. Ya, dua perkara penting. Yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau minta. Ya, sesuatu yang beliau minta itu menghasilkan dua perkara ini. Bagaimana beliau bisa berdoa dan berzikir kepada Allah dengan yang diminta tadi? Ya. Maka kita bisa mengambil pelajaran besar ya, Nabi Allah, Nabi Musa ternyata apa? Mintanya bukan duit, bukan harta, mintanya agar selalu berzikir kepada Allah ya, minta sesuatu yang istimewa ya. Minta, itu yang diminta. Dan diajarkan Nabi kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini minta dua. Fa'ajaballahu biqaulih. Kemudian Allah menjawab, mengabulkan doanya dengan firman-Nya, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Yang kita tahu la ilaha illallah ini apa? Doa apa zikir? Zikir. Di sini. Apakah yang dikabulkan doanya Nabi Musa zikir saja, sementara beliau mengatakan adkuruka wa ad'uka bihi. Jadi di samping menyebut sebagai zikir, juga dengan doa dengannya. Ya. Sementara kita tahu la ilaha illallah. Nah, di sini jelaskan oleh beliau, wa hadhil jumlah dzikrun mutadamminun lid-du'a. Jumlah ini, kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, la illallah, afdalud du'a, alhamdulillah. Dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Tapi la ilaha zikir, tapi zikir la ilaha illallah menunjukkan ketika Nabi Musa minta kepada Allah, diajarkan sesuatu di mana aku berzikir dan berdoa dengannya. Di situ Allah tidak memisahkan. Ya. Dalam hadis ini tidak dipisahkan. Oh, ini zikirnya saja. Bukan dengan doa, tidak. Atau doa saja, bukan zikir, tidak. Tidak diingkari sebutan zikir dan doa yang diminta Nabi Musa, ya. Kemudian dengan diberikan jawaban la ilaha illallah. Sehingga apa? Dipahami oleh beliau, ini menunjukkan zikir ini mengandung doa. Jadi la ilaha illallah itu juga doa. Tadi sudah Indil Karbi, ya. Hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. La ilaha illallah. Ya. Al-Azimul Halim, la ilaha illallah. Ya. Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Insyaallah sudah bisa dihafal. La ilaha illallah, ya. Al-Azimul Halim, la ilaha illallah, Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dibaca oleh Nabi ketika doa dalam keadaan mengalami kesulitan. Silakan. Kesulitan apa saja, Indil Karbi. Kesulitan apa saja. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ya. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Bisa dihafal atau kita baca? Sebagai pelajaran bareng-bareng tidak ada masalah, ya. Minai hadis ini hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Silakan saya talqin, tidak ada masalah. Ini sebagai pelajaran, bukan zikir jama'i. Ya, jangan salah paham. Ustaz mengajarkan zikir jama'i. Ini gagal paham. Ini bisa saya kasih catatan dulu, ya. Silakan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi. Wa Rabbul Arshil. Nah, silakan untuk menghafalkan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya, itu dibaca Nabi ketika dalam keadaan mengalami kesulitan, berdoa dengan doa tersebut, para ikhwan sekalian, wala quwwata illa. Ya. Nah, di sini Apa kata beliau? Li'anna dzakira, ketika beliau menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini zikir tapi mengandung doa, ya, zikrun mutadamminun lid-du'a. Kenapa? Karena orang yang berzikir yuridu ridallahu anhu, menghendaki dan menginginkan keridhaan Allah, ya. Wal musul ila dari karamatih, dan sampai kepada tempat yang mulia, dar karamatih, surga, ya, dar karamatih, ya. Jadi orang berzikir menghendaki ridhonya Allah. Makanya orang yang berzikir ketika menangis sendirian, dia akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu bidhilli yauma la dhilla illa dhilli. Wa dzakara fi rajulan dzakara Allah khalian fa fadat aina. Itu. Tujuh golongan di mana akan orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang di antaranya apa? Orang yang berzikir ketika sendiri dia ingat Allah dan air matanya meleleh, alias menangis, ya. Jadi orang yang berzikir bukan untuk pamer, ya. Terutama ketika sendirian. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ingin termasuk minadz wadzakirin wadzakirat, bangun malam sholat dua saja, habis itu bangunin istrinya, bangunin keluarganya, sholat dua rakaat, maka dia termasuk apa? Minadz dzakirin wadzakirat, minadz dzakirin wadzakirat, sholat dua rakaat, apalagi ditambah lagi dengan witir, ya. Fa huwa dzikrun idzan fa huwa dzikrun, yang mengandung doa. Tadi hadis Ibnu Abbas jelas bagi kita para itu, ya. Qala asy-syairu, ya. Penyair berkata, "Azkuru hajati am qad kafani hibauka inna syaimataka al-hibau." Ya. Di sini beliau menggunakan dalil syair. Ya. Tadi saya sampaikan doa hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi berdoa dengan itu, dengan la ilaha illallah. Ya. Beliau berhujjah berdalil dengan syair bahwa kalimat doa dipakai dengan kalimat zikir. A'adzkuru hajati am qad kafani hibauka inna syaimatakal hibau. A'adzkuru, apakah aku harus menyebutkan, ya, apakah aku menyebutkan hajatku atau pemberianmu, ya, al-hiba di sini apa? Ya, hiba yaitu al-ato, atau pemberianmu sudah mencukupi aku. Karena kemuliaanmu, tabiatmu, perangaimu adalah memberi, al-hiba. Jadi kalau orang itu loman, dermawan, enggak perlu diminta. Saya minta ini, enggak. Disebut enggak. Makanya pakai syair sini, adzkuru, ya, adzkuru hajati, apakah aku harus menyebutkan hajat saya? Am qad kafani hibauka, atau cukuplah bagi saya dengan pemberianmu. Inna syaimatakal hibau, karena perangaimu, tabiatmu suka memberi. Jadi kalau sama orang yang loman, apa loman itu para ikhwan? Apa? Dermawan. Apa bahasa kita apa? Tidak bakhil, tidak berdegut, ya. Ah, royal, ya, royal. Royal. Enggak perlu minta, dikasih. Paham di sini? Nah, makanya di sini beliau sebagai syahid apa? Azkur, adzikr. Nah, beliau nyebut dzikir maksudnya apa? Juga minta doa, permohonan, at-talab. Faham di sini? Sebagai penguat dari apa? Dari hadis tadi. Wah, Nabi Musa itu kan mintanya sesuatu, berzikir dan berdoa. Kok yang diajarkan oleh Allah Ta'ala la ilaha illallah, dan itu adalah zikir, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Iya kan? Ah, ternyata itu juga doa dipakai oleh orang Arab dengan sebutan azkuru hajati am qad kafani hibauka inna syaimataka alhibau, ya. Syaimah itu maknanya apa? At-tabi'ah, al-khuluq wat-tabi'ah, ya, jamaknya syiam. Ya, syiamun, ya. Syiamun. Ya. Kalau hiba yaitu yakni atauka, pemberian. Pemberian. Ya. Pertama ini, ya. Yang kedua, beliau istisyhad wastasyhada Ibnu Abbas. Beristisyhad dengan istisyhadnya Ibnu Abbas, ya. Wastasyhada Ibnu Abbas ala anna dzikra bi makna du'a bi qauli syair, tapi pakai perkataan syair dengan syair. Kalau tadi saya sampaikan apa? Hadis. Hadis sudah cukup bagi kita, tapi ini sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Hadis Ibnu Abbas, Imam Bukhari Muslim sudah cukup bagi kita. Bahwa apa? Nabi ketika malam kesulitan doanya la ilaha illallahul azimul halim la adalah addu'a. Tapi saya di sini masih belum bisa memahami dengan pas di sini, ya. Meskipun terjemahannya perlu lebih ke sana. Ya, tapi di mana letak zikir dengan makna doa di sini? Idza asna 'alaikal 'abdu yawman, idza asna 'alaikal 'abdu yawman kafahum man turiduhu as-sana'u. Allahu a'lam bisawab. Ya. Tapi cukup bagi kita tadi hadis Ibnu Abbas sudah cukup bagi kita, ya. Wa qaluhu kullu ibadika yaquluna hadza. Laisa al-ma'na annaha kalimatun hayyinatun kullun yaquluha. Adapun sabda Nabi bahwa Nabi Musa mengatakan ketika disuruh, ketika minta doa dan zikir disuruh mengatakan la ilaha illallah, Nabi Musa mengatakan semua hambamu mengucapkan itu ya Allah. Maksudnya apa? Ingin yang lain. Ingin yang lain yang lebih istimewa, lebih spesial. Apa kata beliau? Laisal makna annaha kalimatun hayyina. Bukan maknanya ketika Nabi Musa mengatakan ya Allah, kan itu biasa, itu sebenarnya semua orang baca itu. Nah ini ya. Semua orang baca itu ya Allah. Apa kata beliau? Bukan maknanya, ini kalimat yang ringan di mana setiap orang mengucapkannya. Setiap orang mengatakan bukan perkataan yang ringan. Lianna Musa alaihi salatu wassalam ya'lamu idoma hadihil kalimah. Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau benar-benar tahu tentang apa? Kedudukan, keagungan kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti beliau meremehkan, bukan, ya. Walakinnahu arada syai'an yahtassu bih. Tapi alasannya beliau ini ingin sesuatu yang istimewa, spesial, khusus, ya, yahtassu bih untuk dia sendiri. Li'anna takhsisul insani bil amri yadullu ala manqabatin lahu wa rif'atin. Karena sesungguhnya ketika seseorang mengkhususkan dirinya untuk suatu perkara, ini menunjukkan apa? Manqabatin lahu. Apa manqab? Jamaknya manaqib. Nah, kita sering mendengar manaqib. Bentuk mufrad apa? Manqabah, manqabatun, ya. Apa makna manqabah? Al-fi'lu al-karim, ya, al-mafkhurah, perbuatan mulia yang pantas untuk dibanggakan. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu mengkhususkan dirinya, ya, dengan satu perkara, ketika disuruh lahir Allah, itu kan semua orang baca ya Allah, saya ingin yang lain khusus untuk saya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan orang tersebut. Kemuliaan orang tersebut, ya, alaman kabatin lahu warifah. Ya. Ini ingin yang istimewa, lebih khusus dan lebih mungkin lebih apa ya? Karena Nabi lebih kuat menahan beban, lebih berat mungkin barangkali begitu. Allahu a'lam bishawab. Fabayyana Allah li Musa. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, annahu mahma u'tiya falan yu'ta afdala min hadhil kalimah. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa apa? meskipun bagaimanapun Musa itu diberi karunia, karunia apapun yang didapatkan oleh Nabi Musa atau siapa saja, falan yu'ta afdal min hadhil kalimah, maka tidak akan pernah diberi sesuatu yang lebih utama, lebih mulia, lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini juga ingin menjelaskan fadlu tauhid, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai segitunya para ulama membahas, ya. Sementara pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita mungkin sama dengan Nabi Musa, seperti hal yang biasa, la ilaha illallah. Berapa banyak terucap la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, ya. Ya, no problem juga bisa itu. Ada tuh jam gambar anak yang no problem, geleng-geleng kepala. Ya. Itu. Tapi ini kalimat yang agung. Silakan tadi hadis Ibnu Abbas dalam Bukhari Muslim tadi, ya, dibaca. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardhi wa rabbul arsyil karim. Ya, dibaca itu ikhwan. Kemudian wa anna la ilaha illallah a'dham minas samawati wal ardi wa ma fihin. Gung, lebih besar, lebih mulia dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi dan apa yang ada di dalamnya, para ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya, kita diciptakan untuk ibadah. Kata Ibnu Katsir, ai liwahidullah, ai liwahiduni, yaitu agar mentauhidkan aku, agar semua benar mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak main-main, ya, tidak ada artinya langit dan bumi dan isinya dibandingkan la ilaha illallah. Mari kita jangan main-main dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita dengan serius. Sebagaimana seriusnya para anbiya wal mursalin, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut oleh para ulama berikutnya, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tidak paham apa maknanya. Ya, tidak paham maksudnya. Saya lanjutkan sedikit sampai saat paragraf selesai. Li'annaha tamilu bihinna wa tarajjah. Kenapa? Karena dengan kalimat tauhid la ilaha illallah tamil, ya, condong beratnya dibandingkan dengan langit dan bumi dan isinya. Tarajjahnya lebih kuat. Fadalla dzalika ala fadli la ilaha illallah wa 'idhamiha. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lakin la budda minal ityani bi syurutiha. Tapi harus membawa syarat-syarat la ilaha illallah. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu ada 7, al-ikhlas, al-ilmu, ya, al-inqiyad, ya, al-qabul. Udah apa lagi? Al-mahabbah, as-sidqu. As-sidqu. Udah apa lagi? 7. Antum sebutkan, masih ingat? Tapi ada hadiah lo, ya. Ahsan barakallahu fiik. Ya, 7. Ingat-ingat itu. Kemudian apa kata beliau? Amma mujarradu an yaqula hal qailu bi lisanihi fa kam min insanin yaquluha lakinnaha indahu karishati la tusawi syai'an. Adapun seseorang mengucapkan dengan lisannya semata-mata, mujarrad semata-mata la ilaha illallah saja, tanpa melihat syarat-syaratnya, tanpa memperhatikan apa pembatalnya, kam min insan, berapa banyak orang mengucapkannya, ya, yaquluha lakinnaha indahu karishah, namun kedudukan la ilaha illallah bagi orang tersebut seperti apa? Arishah, seperti bulu ringan. La tusawi syai'an, tidak ada ukurannya, tidak bisa menyamai sesuatu apapun. Li'annahu lam yakulha 'alal wajhil ladzi tammat bihi syurutu wa intafat bihil mawani'u. Karena dia tidak mengucapkan sesuai dengan apa yang seharusnya terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang-penghalang. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Silakan kita adzan dulu, break. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Qawluhu malat ay rajjahat hatta yumillunna. Adapun sabda Nabi, malat itu malat bihinna la ila Allah, yaitu apa? Rajahat atau rajahat, yaitu condong, ya, berat. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dengan langit dan bumi 7 lapis dan yang menghuninya, masih lebih berat la ilaha illallah. Qauluhu amirahunna aisakinuhun fal amir lisyai wal ladzi amara bihi asyai'a. Adapun sabda Nabi, amirahunna, amir maksudnya sakinuhun, yang menghuni, ya, penghuni langit dan bumi, ya. Karena al-amir li syai' huwa alladhi amara bihi syai', ya. Al-amir li syai' adalah sesuatu yang menghuninya, ya. Atau yang memakmurkannya, seperti dalam ayat innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah, dalam surat apa itu? At-Taubah ayat 18, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, innama ya'muru amara, yang memakmurkan. Jadi maksudnya wa amirahunna langit dan bumi dan yang memakmurkan bumi dan langit. Langit siapa? Para malaikat. Bumi siapa? Manusia, jin dan hewan dan semuanya. Semuanya apa saja? Penghuni, maksudnya sakinuna penghuni. Di sini terjadi pembahasan agak panjang ya ketika menjelaskan amirahunna ghairi. Amirahunna ghairi. Ghairi selain aku. Siapa di sini selain aku maksudnya? Siapa hewan? Ya selain selain Allah. Selain aku maksudnya selain selain Allah. Ya, selain Allah. Apakah Allah termasuk penghuni langit atau penghuni bumi? Nah, ini jadi persoalan besar sampai sekarang, ya. Ribut dalam masalah tersebut, ya. Apa kata beliau? Istathna nafsahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengecualikan, ya. Mengecualikan apa? Mengecualikan ini. Susah menyengsarakan. Ya. Mengecualikan ya dirinya. Allah Ta'ala mengecualikan dirinya di sini, ya. Mengecualikan dirinya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala, ya. Sementara kita tahu aina Allah qolat fis sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atiha fa innaha mu'minah. Hadis itu dibawa oleh Imam Syafi'i dalam risalahnya dan juga dalam kitab Al-Umniyah. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab risalah mengatakan ya wasanna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah menetapkan dengan kaifan la ilaha illallah dengan ainallah tadi, hadis tadi, keimanan seseorang, ya. Bagaimana seorang itu beriman? Imam Syafi'i, ya. Berarti Imam Syafi'i mengatakan apa? Allah fis sama. Boleh dilihat kitab Ar-Risalah, ya. Dan saya jawab itu ketika mendhaifkan hadis Al-Jariyah, ya, bahwa hadis Al-Jariyah itu tidak ada tambahan ainallahnya. Ya, sementara Imam Syafi'i membawa hadis itu, ya, panjang kalau dibahas. Kemudian li'anna qaula la ilaha illallah sana'un alaih, karena ucapan la ilaha illallah merupakan pujian bagi Allah. Wal musna alaih a'zam minas sana. Oh ini ya. Ini beliau bagaimana beliau istilahnya menggunakan akal, tapi akal yang salim, akal yang selamat, bukan akal yang liar. Coba perhatikan di sini, ya, ketika belum jelaskan ini, ya, bahwa apa Allah mengkecualikan dirinya ketika Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, semua hambamu membaca itu. Apa kata Allah, wahai Musa? Seandainya, ya, apakah Allah menghuni langit? Apakah Allah menghuni langit? Ya, ini beliau sebutkan di sini, ya, bahwa Allah Ta'ala, ya, mengecualikan dirinya, ghairi. Ini paham ya, antum ya, bisa dipahami ya, hadis tadi bisa dipahami. Ya. Lau annas samawati sa' wa amirahunna ghairi, ya, wal ardo wal aradina sabak fi kifah. Itu maknanya kalau seandainya langit dan bumi, langit tujuh dan bumi yang tujuh dan penghuninya selain aku, ya. Maksudnya ini mengecualikan misalkan semua jamaah ikut pengajian kecuali fulan. Nah, fulan itu masuk bagian jamaah atau bukan? Bagian jamaah tidak? Bagian jamaah. Nah. Berarti kalau bagian jamaah seharusnya ikut ngaji, tapi di sini tidak ikut ngaji, ya. Ini masuk bagian. Lau annas samawati saba wa amirahunna ghairi. Nah, ini ya. Nah, ini kalau nanti salah memahami Akhirnya apa? Allah perlu langit. Karena Allah dianggap penghuni langit. Amir di sini maksudnya penghuni, amir. Dan kita amaru ya'muru, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan. Ya. Nah, makanya di sini beliau sampaikan bahwa Allah mengkecualikan dirinya. Kenapa? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu pujian untuk Allah. Pujian untuk Allah. Ya. Wal musna alaih a'zam minas sana. Ada sini ini kata kuncinya. Adapun yang dipuji di atasnya, dipuji dengan la ilaha illallah, itu apa? Lebih besar daripada pujian itu sendiri. Ya. Lebih besar, lebih agung. Lebih besar, lebih agung. Ini para jemaah. Ya. Sehingga apa? Keagungan la ilaha illallah lebih besar pada bumi dan langit dan isinya, dan tujuh itu. Langit tujuh dan bumi tujuh dan isinya, lebih besar. Lebih besar apa? A'dham la la ilaha illallah. A'dham la ilaha illallah. Ya. Sementara la ilaha illallah itu pujian bagi Allah. Dan pujian lebih besar mana dengan yang dipuji? Lebih besar dipuji. Ini logika yang dipakai beliau ya untuk menjelaskan. Tapi logika yang selamat, akal yang selamat, beda dengan logika ketika dipakai untuk menghukumi sifat Allah Ta'ala. Allah turun seperti 3 malam terakhir. Di mana logikanya? Amerika siang sini malam. Apakah Allah lompat-lompat? Nah itu, kan logika juga. Tapi logika yang sakit. Nah, kalau ada logika yang sehat, ada lawannya yang sakit. Ya. Ini logika menggunakan apa? Perbandingan dengan makhluk. Kalau turun berarti arasnya kosong, sama dengan tukang nih di atas enggak ada tukang nih. Kalau tukang turun, kosong nih di atas ini. Seperti itu. Itu sudah pertama mukaddimah dipakai menyerupakan Allah dengan makhluk. Berikutnya tambah lagi, kalau turun kosong. Nah, kalau gitu kita kan tahu sekarang dengan ilmu modern, sebagian tempat siang, sebagian malam. Ketika siang di sini sampai membuat apa? Membuat apa? Jejak waktu ya. Ini jam sekian meliling-liling bumi itu. Sehingga ini gantian nih jam 3-nya, sepertiga malam terakhir itu bergantian. Jadi logikanya, logika yang tidak selamat, berarti Allah pindah-pindah ini. Itu. Alias ngelencer, naudzubillahi min dzalik. Itu logika yang tidak selamat, alias logika yang sakit. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sekarang logika beliau, saya aja nih logika beliau. Allah mengkecualikan dirinya, bahwa Allah tidak selain diriku loh ya. Ya. Maka Allah lebih agung daripada pujiannya. Sementara la ilaha illallah ketika ditimbang, ini timbangan langit dan tujuh dan bumi semua penghuninya, kecuali aku, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Nanti saya bawakan hadis ketika Nabi mengatakan Allah mendengar dan melihat tangannya Nabi begini. Hadis sahih. Kata Bukhari, ra'aitu Nabi salam begini. Apakah itu Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk? Na'udzubillah. Saya bawakan. Ya, juga ketika tertawa, Nabi tertawa, sahabat diam. Kenapa enggak tertawa? Sementara aku tertawa. Kenapa aku tertawa ya Rasul? Karena Allah tertawa. Nabi tertawa. Nanti saya bawa hadis itu. Ini hadis yang sahih. Ya. Apakah Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk? Tentu tidak. Ketika kematian Allah Ta'ala menunjuk. Nah, ini di bawah nanti ada apa? Kalau punya arah. Ini sekarang lagi hangat pembicaraan itu. Ya, tidak hanya tingkat regional, tapi juga tingkat internasional. Ya, ya ketika berjumpa di mana itu? Di Azerbaijan. Ya, di Azerbaijan apa yang di Uzbekistan. Pertemuan ulama sedunia, Saudi yang gak hadir karena gak diundang, karena sebagai Wahabi. Ya, nah itu. Ini perkara ini, masalah ini. Nah ini dia logika ini. La ilaha illallah ini kifah. Langit tujuh, bumi tujuh penghuninya selain aku, kata Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah Ta'ala menghuni langit, sehah didudukkan nanti. Ya. Nah sekarang kita lihat logikanya. La ilaha illallah dipujian untuk Allah Ta'ala, sehah langit bumi lebih berat la ilaha illallah. Yang dipuji siapa? Allah Ta'ala. Lebih agung mana dengan pujiannya? Lebih agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini logika dipakai. Wal musni alaih a'dham minas sana. Awal musna alaih, ya. Wal musna, yang dipuji atasnya a'dham minas sana, lebih agung daripada pujian itu sendiri. Wa huna yajibu an ta'rifa anna kaunallah ta'ala fis sama laisa ka kaunil malaikati fis sama. Amintum man fis sama. Di sini wajib untuk engkau ketahui, atau antu'raf untuk diketahui, atau engkau ketahui bahwa apa? Kedudukan Allah di langit bukan seperti kedudukan atau keberadaan malaikat di langit. Ya, sampai saya bawakan kitab satu Mukhtasar Al-Ulu, ya, lil 'Ali al-'Azim. Ya. Zuhal Adhabi ditaklik, ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahutaala. Di mukadimahnya beliau membawa, ya, seorang tokoh Asy'ariyah, Abu Muhammad Al-Juwayni, bapaknya Abdul Ma'ali Al-Juwayni, yang rujuk, ya, rujuknya ada saya bukunya besar, kitab besar, tapi juga diambil bagian tersendiri oleh ulama Syafi'iyah, yaitu siapa? Ya, Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti Asy-Syafi'i, ya, dikenal dengan Ibnu Syekh Al-Haramai Al-Hazamiyyin, yang wafat tahun 711, ya, dengan judul An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala wa tadhammana aqidat al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Di sini dijelaskan oleh beliau, ya. Beliau mengatakan kesimpulannya, kalau yang mau silakan baca. Ya, beliau pertama bingung karena yang berkata begitu adalah guru-guru beliau, orang-orang yang memiliki kedudukan di hatiku. Tapi setelah aku membaca firman Allah, ya, firman Allah dibaca, ya, di situ sebutkan dari banyak ayat, diantaranya Ar-Rahman, Al-Arsy istawa, khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim, kemudian pintu mafis sama ayat sesungguhnya Allah faidah ya tamur, dan seterusnya dan hadis. Maka beliau tegaskan, ya, tentang Allah, jihahnya Allah Ta'ala, Allah di atas langit itu maksudnya apa, ya, al-ulu, sifat Allah al-ulu. Maka di sini beliau katakan, kata Syaikh Utsaimin, wajib untuk engkau ketahui bahwa kedudukan Allah di langit bukan seperti malaikat di langit, ya. Adapun faqaunul malaikati fis samai kaunun hajiyun, ya, kaunun hajiyun. Adapun kedudukan malaikat di langit seperti apa kedudukannya itu? Kaunun hajiyun. Nah, haji itu apa? Dari kata haja. Ya. Kalau disambung dengan haja dengan tempat, haja bis sama maksudnya apa? Aqama bihi. Berada di dalamnya, berarah. Sehingga tidak di atas, tidak di bawah. Sampai pakai logika, kalau kamu mengatakan Allah di atas, kan langit bumi berputar. Bagaimana kalau posisimu di bawah? Ya, berputar nih, seperti ini. Ini kan begini, kan berputar. Ya. Jadi kalau kita di sini, ketika di sini mengatakan di sini Allah di atas langit, ketika kita berada begini, itu saya pernah mendapatkan kajian semacam itu. Saya lihat bahwa Allah dibawa karpet katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus punya cemburu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup atau lanjut? itu dalil di gua oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah. Dari apa yang mereka sifati seperti tadi? Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Jadi para rasul selamat dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini para ikhwan, masya Allah. Ya. Jadi para ulama membela. Nah, kita lihat di sini. Fahum sakinuna fis sama. Liannahum muhtajuna ila sama. Siapapun. Allah tidak perlu kepada makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Aina Allah qalat fis sama. Ay ala sama. Ketika dikatakan di mana Allah? Di langit. Atau di atas langit. Bukan berarti dalam gambaran nempel, tidak, ya. Dan langit maknanya as-sumu, maka penjelasannya mudah, ya. Kalau Syekh Albani sepertinya membawa menukil perkataan Ibnu Taimiyah, tapi juga tidak kurang lebih sama dengan Abu Muhammad Al-Juwayni. Abu Muhammad ini tokoh Asy'ari dan bapaknya Abdul Ma'ali Al-Juwayni, dan yang paling menonjol tokoh Asy'ari ada Abdul Ma'ali Al-Juwayni, beliau yang meletakkan ya dasar-dasar logika ilmu kalam ya untuk menjelaskan masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi ketika beliau ditanya, apa makna Ar-Rahman 'ala arsy istawa? Apa jawabannya? Kana Allah 'ala arsya. Allah ada sebelum arsy ada. Yang nanya ngomong apa? Kamu jangan pakai siasat ya, tolong jawab. Akhirnya apa? Oh, bingung. Bapaknya rujuk. Itu. Kalau ini maksud Allah ala di atas alam, ya alam. Kalau alam dimaksud, ya makhluk, tentu Allah tidak di situ. Tidak di situ. Tapi ini agak berat, nanti deh cukup saya sampai begini pada forum khusus baru itu penjelasannya, ya. Maka di sini lakinnar rabb tabaraka wa taala laisa muhtajan ilaiha, tapi Allah taala tidak perlu, tidak membutuhkan langit. Bal innas samaa wa yuras samai muhtajun ilallahi taala, bahkan sesungguhnya langit dan selain langit itu yang perlu kepada Allah, ya. Fala yadhunnu dhannun anna as-samaa'a yakillu Allaha aw tudilluhu aw tuhitu bihi wa 'alayhi, sehingga jangan sampai, ini peringatan dari beliau. Beliau juga dihabisi oleh orang-orang Asy'ari. Oh, iya, oleh orang-orang Asy'ari yang sekarang ini, Syekh Utsaimin. Sehingga jangan sampai menyangka bahwa langit itu telah takillu Allah, menyempitkan Allah, artinya apa? Menampung innaudzubillahi min dalik, atau menaungi Allah taala, atau tuhitu mengelilingi Allah taala, tidak sama sekali, ya. Ini maka disebut hanya tiga syubhat: syubhat tasbih menyerupai Allah makhluk, syubhat al makan, dan al jihah arah. Kalau kita mengatakan begini, berarti Allah punya arah. Kalau arah itu kan ada batasan. Selatan ada batasnya, utara ada batasnya, dan tidak seperti itu, ya. Nah, tapi dijelaskan ya, pada tempatnya insya Allah nanti. Kemudian fassamawatu bi'tibaril malaikah amkinatun mukillatun lil malaikah. Adapun langit bagi para malaikat dia merupakan tempat-tempat mukillatun lil malaikah. Mukillah, ya, yang meliputi, yang mengecilkan bagi malaikat. Maksudnya apa? Langit ada malaikat. Malaikat di langit terbunyi, bunyi, ya. Dengan bunyinya malaikat, bunyi langit itu. Wa ma fawqahum minha mudhillun lahum, dan apa yang ada di atas malaikat menjadi yang menaunginya. Amma bin nisbatilillah, adapun bagi Allah Ta'ala langit, fahiyya jihatun. Nah, ini jadi masalah ini. Fahiyya jihatun, jihah, arah. Li'anna Ta'ala mustawin ala arsyihi, ya. Karena Ta'ala istiwa di atasnya, di atas arsnya. La yukillu syai'un min khalqihi, ya. Dan tidak ada yang mengecilkan. Artinya dalam pengertian kita nak apa namanya, misalkan ini ya ditaruh di sini, ya, sehingga ini diliputi oleh gelas, atau gelas di atas cangkir ini, apa ini, lepek ya, kalau saya lepek sih, telekan ini di atas ini, ya, sehingga diliputi di sini, atau ini di atas meja ini, atau kita di atas masjid ini, ini yukil, tidak seperti itu, la yukilu syai'un min khalqih, ini dengan tegas. Nah, adapun jiha ini ya perlu saya jelaskan sedikit ya, supaya nanti ada jawabannya barangkali. Apa kata beliau? Memang ini sayang saya ini lihat diambil dari Ibnu Taimiyah ya, tapi di sini juga beliau jelaskan ya, oleh Abdul Ma'ali, Abu Muhammad Al-Juwairi, bapaknya Abdul Ma'ali. Kalau kamu aturidu bija'anna syai'un mawjudun makhluk, kalau kamu bermaksud arah adalah sesuatu yang ada, mawjud, makhluk, fallah laisa dakhilan fil makhlukat, maka Allah tidak berada di dalam makhluk. Am tuyudu bilja'a ma wara'al alam, apakah ini maksud jiha itu adalah yang di belakang alam? Fala raiba anna Allah fawqal alam, bahwa tidak perlu ragu Allah di atas alam, ya, Allah di atas alam, ya. Kalau sudah cara berpikirnya sudah punya konsep dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya tidak akan susah untuk memahami. Cukup kita dengan beriman kepada Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kalau dikatakan di atas langit berarti Allah perlu langit, perlu makhluk. Tidak seperti itu. Ya. Makanya jihad di sini kalau dimaksud jihad adalah makhluk yang ada arah ini, langit, di atas langit itu kan kalau kita ruang hampa ya, atmosfer misalkan atau yang lainnya. Kalau bukan itu. Allah tidak mungkin, mustahil Allah berada di atas, di dalamnya. Tapi kalau maksud jihad adalah wara'al alam, ya, di balik alam, maka Allah fauqul alam, Allah di atas alam semuanya, alam versus makhluk. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ini kurang lebih mudah-mudahan pada satu saat bisa kita perdalam terkait dengan masalah hal tersebut. Ini karena menjelaskan wa amarahunna ghairi, ya, wa amirahunna ghairi, penghuninya selain aku. Mau tidak mau beliau jelaskan, ya, beliau jelaskan. Dan Abu Muhammad Al-Juwayni sudah rujuk, Abdul Ma'ali Al-Juwayni bingung, ya. Demikian, mudah-mudahan pada suatu saat bisa saya ringkas, ya, dan juga bisa dibuat juga videonya, ya, untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan perkara tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali sampai di sini kita sudah masuk kepada hadis yang lain, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan hasanah. Kalau kalian berdalil dengan kullu bid'atin dhalalah, bahwa bid'ah sesat semuanya, bagaimana? Mungkin salah satunya kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Bukankah Allah juga mensifati diri dengan nafsun? Ya tidak. Dalam firman Allah apa yang ada? Firman Allah ada kata-kata nafsun. Ya Allah menisbatkan dirinya apa? Menisbatkan nafas untuk dirinya. Apa? Tolong cari. Hah? Ya. A'lamu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi di sini apa? Nisbah kata nafas untuk Allah. Berarti nafas juga sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pakai dalil kullu nafsin dha'iqatul maut, termasuk nafasnya Allah mati, sebenarnya Allah tidak mati. Berarti kata kullu ini ada perkecualian. Ya. Dan yang sering dipakai surat apa itu? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, bahwa angin itu telah menghancurkan semua, tudammir kulla syai', segala sesuatu dengan perintah Allah Ta'ala, yaitu kaumnya Nabi, kaumnya kaum 'Ad. Ya, ternyata faktanya, ya, dengan mata bisa dilihat bumi yang dipijak dan langit yang ada di atas tidak hancur. Padahal lafadznya berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kalau Syekh Ali Hasan jawabnya sederhana, semua dihancurkan, tidak ada perkecualian, cuman ya penghancurannya itu muqayyad, terikat dengan apa? Bi amri rabbiha. Selesai. Dijawab itu. Tapi ini wah boleh ya. Ya, selesai. Ya, kullu syai'in semuanya, tapi muqayyad dengan catatan yang diperintah Allah, yang tidak diperintah ya tidak. Tetap semuanya tetap berlaku kullu syai'in di sini. Ini yang terkenal dibawa ke mana-mana untuk mengatakan apa? Mengatakan bahwa tidak semua kullu itu bersifat semuanya. Sehingga apa? Sampai ada kaidah la ama illa lahum khusus, tidak ada umum kecuali ada yang mengkhususkan. Tapi buka itu ar-risalah Imam Syafi'i, ya buka lagi Imam Syafi'i, beliau ketika menjelaskan ayat apa, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha, tidak ada di sini kalau yang belajar bahasa Arab dabbatin an-nakira fi siyakin nafi, ya wa ma min dabbatin na an-nakira fi siyakin nafi yufidul umum, memberi faedah umum. Tidak ada yang melata di atas semua bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Saya bertanya, dan apakah ada yang melata di muka bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala? Ada tidak? Jawab, tidak ada. Berarti ini tetap berada pada keumuman, keumumannya. Sehingga apa? Dikatakan oleh beliau, hadza amun, ya, la khassa fihi. Ini am, tidak ada mukhassisnya. Ya, nah, ini makanya semua itu mereka membangun di atas kaidah. Sementara kaidah itu berdirinya setelah adanya Quran atau sebelum adanya Quran dan hadis. Kaidah itu setelah Quran dan hadis. Ya. Nah, makanya para ulama mengatakan likulli qawaidatin laha mustasnayat, ada pengecualiannya. Nah, sekarang saya bicara bagaimana dengan kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kan begitu? Ya, kan begitu. Ya. Di sini tadi ya Allah berfirman, apa tadi? Afan baca ulang. Ata'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu ya Allah apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di dalam nafsik, nafsumu, yaitu dirimu. Berarti kata nafas juga dinisbahkan kepada untuk Allah SWT. Sehingga kullu nafsin, apakah Allah masuk kepadanya? Nah, ini jawabannya. Ya, kita lihat ya. Pertama, ya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah, ini firman Allah. Ya. Coba dicari surat apa itu? Allahu khaliqu kulli syai'in. Ah, insyaallah dengan kita mengaji insyaallah kita akan paham. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ada yang dapat? Allahu khaliqu khaliqu kulli syai'in. Surat Az-Zumar ayat 62, wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan dirinya? Tentu jawab tidak. Pertanyaan kedua, apakah Allah syai'? Nah, ini yang tuh mungkin tidak tahu, ya. Saya carikan ayatnya bahwa Allah menisbatkan syai' untuk dirinya. Ya. Kun ayu syai'in akbaru syahadatan? Kulillah. Nah, ini. Qul ayu syai'in akbaru syahadatan? Qulillah. Surat Al-An'am ayat 19. Ya. Tadi Az-Zumar ayat 62. Tolong. Ya, ya. Tadi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, apakah Allah menciptakan dirinya? Apakah saya termasuk Allah? Tidak. Karena yang diciptakan Allah namanya apa? Makhluk. Yang diciptakan Allah makhluk. Allahu khaliq, khaliqu kulli syai'. Kulli syai' berarti makhluk. Kalau ditakdirkan Allahu khaliqul makhluk. Apakah saya bagi Allah Ta'ala itu? Iya. Syekh Utsaimin menjelaskan ya, surat Al-An'am ayat 19. Kun ayu syai'in akbaru syahadatan? Kulillah. Katakanlah ya, syai' yang mana lebih besar persaksiannya? Katakan Allah. Menukil perkataan Imam Bukhari ya, dari Sahih Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Samallahu nafsahu syai'an. Allah menyebut untuk dirinya syai'an. Berarti ini ada syai', ada syai'. Al-An'am 19 sama Az-Zumar berapa, Ikhwan? Dicatat. Syai'in yang ada di Az-Zumar 62 dengan syai'in di Al-An'am 19 sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, termasuk tadi nafsun untuk Allah dengan nafsun, surat apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut, dengan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, sama nafsunnya. Itu surat Al-Maidah ya, surat apa itu? Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi. Nah, wa id qala ya Isa bana Maryama anta qulta lin nas, dan seterusnya. Al-Maidah 116. Ya. Satu ayat nih. Jangan kemana-mana. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Sama-sama nafas tidak? Satu nafas nisbat kepada Nabi Isa, satu nafas nisbat kepada siapa? Pada Allah. Apa sama? Sama tidak? Tidak sama. Sama saya juga sama. Nah ini ya. Sehingga apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, dengan sendirinya tidak masuk. Maksudnya nafasnya Allah dengan sendirinya itu. Ya. Apa dengan itu? Pakai yang lain saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada makhluk-makhluk yang memang ditetapkan kekal oleh Allah. Pertemuan yang lalu sudah sampaikan ini perkataan apa? Al-Imam Al-Barbahari ya, ada berapa itu? Ada 7. Ya, tulang apa? Tulang ekor, surga, neraka, ya. Kemudian apa? Termasuk roh. Ya, akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu kan dimatikan semua. Demikian ya. Maka di sini kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah Ta'ala itu masuk, kalau para ulama mengatakan itu namanya apa? Al-mukhassis ya, al munfasil bil his. Al-mukhassis al munfasil bil his. Takhsis ya, yang terpisah dengan his, dengan panca indera. Dengan panca indera ya. Maksudnya apa? Ikhraju ba'di afrodil am, mengeluarkan anggotanya umum. Misalkan semua jamaah masjid ikut pengajian kecuali yang memang tidak mau, kecuali yang sakit. Nah itu namanya mengeluarkan, itu namanya takhsis ya, itu namanya takhsis. Tapi maksud jamaah, masuk jemaah, taksis namanya itu. Ya. Ya. Sehingga apa? Kullu bid'atin, kalau memang ada mukhassisnya, ada yang meluar, berikan dalil. Sementara saya sudah baca ya di Sahih Muslim, bisa dibuka oleh antum nanti di bab apa itu? Bab Al-Masajid, Kitab Al-Masajid, Kitabul Masajid. ya, bahwa yang nama ma'had yang menjadi sunnah sudah pernah kita suruh bahas, tak suruh cari. Imam Nawawi mengatakan amun maksus, tapi contohnya buat madrasah, bikin makanan, bikin buku, yang semuanya itu urusan keduniaan. Dan Ibnu Umar dengan sanad yang sahih riwayat dalam Al-Imam Al-Lalika'i, ya, beliau membawa dengan sanadnya Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan, semua bid'ah itu sesat meskipun ada orang melihatnya menilai sebagai kebaikan. Kalau boleh saya pakai bahasa yang lain, semua bid'ah sesat meskipun ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Itu pasti ya. Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Karena bid'ah hasanah bid'ah dolalah. Kalau menerjemahkan semua bid'ah itu dolalah meskipun ada yang mengatakan hasanah, itu maknanya mana bebas. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Umar. Beliau memahami sabda Nabi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Dan Imam Malik mengatakan apa? Manibtada'a fil islami ya bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam agama Islam lalu dianggap hasanah baik, maka apa? Maka dia telah mengatakan Nabi Muhammad itu telah berkhianat kepada agama ini. Yang jadi dalil lagi apa? Perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dianggap sebagai hadis marfu, tapi ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud dan sahih. Yaitu apa? Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi. Apa yang dipandang oleh orang Islam itu baik, maka di sisi Allah baik. Dan apa yang dipandang oleh orang Islam itu buruk, maka di sisi Allah itu buruk. Pakai bab usul fikih lagi. Makanya antum kalau mau beradab memang harus tahu usul fikih. Al apa di sini? Bagi mereka mengatakan al istighraq.